Entah kekasih sejati, tuangkan anggur hai habibi, penuhilah cangkir hati, penuhilah cangkir hati, mainkan gambus dan berlagu, kekasihmu sudah datang. Tak mudah tapi